Dek, bahagia aku iki sederhana. Salah sijine bahagia ke kowe. Mergo kowe jodohku. Saiki malah gudo ati janjimu pengen urip bebarengan, tapi nyatane tresnaku kapusan. Aku ora bakal lali karo kowe sing tau ono ning ati, nyatane tresnaku sing mbok sepeleke, tak tahan-tahan atiku tambah gelap. Sayang hilang, sing tak sayang hilang, berkotres naku.